ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله di antara sekian banyak nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an adalah Nabi Musa Ibnu Imran alaihi salam, seorang nabi yang paling besar di tengah-tengah Bani Israel, seorang rasul yang termasuk ulul azmi minar rusul, termasuk dari satu dari lima rasul yang dikatakan rasul ulul azmi. Ini para rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa dalam mengemban amanah dari Allah, seorang rasul yang sangat bersabar dalam menghadapi kaumnya. Mereka adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Pada malam hari ini kita akan menyebutkan sekelumit dari kisahnya Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam dengan Nabi Khidir. Kisah pelancongan Nabi Musa untuk menimba ilmu dari Nabi Khidir. Dan beberapa faedah yang akan bisa kita ambil di sela-sela kita menjelaskan kisahnya Musa dengan Khidir alaihi wassalam. Pada satu hari, Nabi Musa alaihi wassalam berkhutbah di hadapan Bani Israel, dihadiri oleh orang sangat banyak. Di sela-sela beliau menyampaikan khutbah, ada seorang bertanya, adakah manusia di muka bumi ini yang lebih alim dari kamu, wahai Musa? Kata Musa, tidak ada. Karena memang para nabi dan para rasul adalah orang yang paling alim di tengah-tengah kaumnya. Namun Allah menegur Nabi Musa, di mana Nabi Musa tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Iya, ada dari hamba-Ku yang itu lebih alim daripada kamu, yaitu Khidir." Maka Nabi Musa alaihi salam tertarik untuk menimba ilmu dari orang ini. Namun dia gak ngerti di mana orang yang namanya Khidir ini. Dia mengatakan, ya Allah, bagaimana saya bisa sampai kepada Khidir sehingga saya bisa menimba ilmu darinya? Di mana tempatnya? Allah memberi petunjuk pada Musa bahwa tempatnya itu di pertemuan dua lautan. Kamu kalau ingin berangkat ke sana, kamu membawa ikan, perbekalan ikan. Nanti kalau sudah sampai tempat itu, ikan tadi akan sebagai tanda kalau di sana ada, kalau di sana orang yang kamu cari. Maka Nabi Musa alaihi assalam mengajak pembantunya, ada yang mengatakan namanya adalah Yusha ibn Nun, untuk menimba ilmu dari Nabi Khidir. Maksudnya bahwa Musa memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Khidir, dan Khidir memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa. Dan tidak mengapa seorang yang dia alim, pengetahuannya luas, namun dia belum tahu satu bidang ilmu, jangan malu kemudian dia menimba bidang ilmu yang dia tidak tahu. Dia dengan Yusha ibn Nun pembantunya berangkat meninggalkan kampung halamannya untuk menuju orang yang namanya Khidir. Perjalanannya sangat panjang, dan Allah memberikan kepada Nabi Musa dan membantunya kekuatan tidak lapar waktu itu. Sampai ketika mereka melewati dari tempat yang harusnya dituju, baru mereka merasakan kelaparan. Kata Nabi Musa kepada pembantunya, "Tolong hidangkan makan siang kita. Kita telah letih dalam perjalanan ini." Di sini masyaallah ahibba rahimakumullah, seorang ketika hendak melakukan perjalanan, sebaiknya dia mencari teman. Karena di antara faedah dari seorang bepergian ada temannya. Kalau ada apa-apa di jalan, ada orang yang mungkin bisa meringankan dan membantu kita. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam melarang seorang bepergian di padang pasir sendirian. Padang pasir seorang bepergian sendirian karena orang enggak ngerti. Bisa jadi di tengah jalan dia kehabisan bekal, atau dia ada sesuatu yang butuh pertolongan sementara tidak ada temannya. Kemudian bolehnya seorang membawa bekal dalam perjalanan berupa makanan dan semisalnya. Kalau dia mengatakan, kok faedahnya aneh sekali, kenapa disebutkan bolehnya membawa bekal dalam perjalanan? Jawabannya, karena ada sekelompok orang yang mengatakan tidak boleh seorang dalam perjalanan membawa bekal. Cukup tawakal kepada Allah, cukup bersandar diri kepada Allah. Kelompok ini kelompok yang menyimpang. Yang namanya tawakal tidak harus kemudian orang tidak berusaha. Tawakal itu artinya seorang berusaha kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah setelah itu. Nabi Musa alaihi salatu wasalam setelah melewati tempat yang seharusnya di situ dia dan pembantunya bertemu dengan orang yang dicari, kemudian mereka waktu itu istirahat, tidak disangka ikannya itu yang sudah mati, ikan yang itu ya, sudah dimasak, tiba-tiba hidup. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahwa tempat tersebut adalah ma'ul hayat, air kehidupan. Tidak ada sesuatu pun yang mati kecipretan air itu kecuali hidup lagi. Sehingga ikan yang sudah dimasak ketika terkena cipretan air yang ada di laut tersebut kemudian hidup kembali dan masuk ya ke dalam ya laut. Pembantu Nabi Musa lupa untuk menceritakannya. Kemudian mereka meneruskan perjalanan. Setelah melewati tempat tadi, Nabi Musa merasa keletihan dan lapar. Ini menunjukkan bahwa yang namanya para nabi dan para rasul itu manusia biasa. Mereka lapar, mereka letih. Mereka bukan orang yang kebal. Mereka bukan orang yang hidup abadi di dunia ini, mereka juga mati. Karena mereka apa? Manusia. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada pembantunya, atina ghadaana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Tolong ya, hidangkan makan siang kita. Kita telah merasakan dalam perjalanan ini keletihan. Maka Nabi Musa dan pembantunya pun makan bersama. Dan bagus kiranya seorang ya, makan bersama orang lain, makan dengan pembantunya, bukan makan sendiri. Adalah Rasul kita alaihi salatu wassalam. Kalau diberi satu pemberian oleh orang, Nabi panggil para sahabat, kemudian Nabi makan bersama-sama mereka. Bukan orang yang belit, bukan orang yang menyendiri, bukan orang rakus, bukan pula orang sombong, tidak mau makan dengan pembantunya, tidak mau makan dengan orang yang di bawahnya. Tidak, Nabi Musa makan bersama pembantunya. Sehingga dianjurkan bagi orang yang dia sudah dimasakkan oleh pembantunya, maka dia ikut makan, pembantunya ikut makan bersama dia. Kasihan pembantu terkadang sudah letih yang memasaknya, kemudian hanya mendapatkan sisa-sisa dari apa? Daging yang masih menempel di tulang. Sementara dia dari awal yang memotongnya, yang memasaknya, menghidangkannya, dia hanya mendapatkan sisa-sisa dari apa? Ya, daging yang mungkin masih menempel di tulang. Alangkah baiknya kalau pembantu itu ya ikut makan bersama ya dengan tuannya. Yang namanya mulia itu kemuliaan di sisi Allah. Bukan hina kalau seorang makan ya bersama pembantunya. Ya bukan hina ketika seorang makan dengan pembantunya, bahkan menunjukkan sikap tawadhu, sikap rendah hati, enggak sombong. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau dengan budaknya itu pakainya sama dan makannya bareng. Orang yang tidak tahu tidak bisa membedakan mana tuan mana budak. Pakaiannya sama ya, kemudian makannya bersama-sama. Ikan yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai bekal dalam pelancongan menimba ilmu ternyata hidup kembali dan masuk ke dalam laut sebagai pertanda bahwa disitulah tempat yang Nabi Musa seharusnya berhenti. Di situ ada orang yang dicari, yaitu Khidir. Ketika Nabi Musa meminta kepada pembantunya, tolong hidangkan makan siang ya, kita ini letih ya, ternyata pembantunya tadi lupa kalau ikannya yang sebagai rangsum mereka berdua hidup kembali kemudian masuk ke dalam laut. Kata pembantunya, fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adkurah wa attakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Tidakkah kau lihat bahwa ketika kita tadi beristirahat di suatu batu, saya lupa ikan. Ikan tadi ternyata ya masuk ke dalam laut dan hidup kembali. Kata Nabi Musa, tempat itulah yang kita cari. Tempat itulah yang kita cari, disitulah ada orang yang kita cari untuk menimba ilmu darinya. Kemudian keduanya pun menyusuri kembali jalan yang tadi ya ikannya lepas ya. Setelah mereka sampai, ternyata Nabi Musa mendapatkan seorang yang dicari yang bernama Khidir. Kisahnya panjang, nanti insyaallah akan kita sebutkan beberapa faedah. Di antara faedahnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Musa alaihi salatu wasalam, meskipun dia nabi yang paling besar di tengah-tengah Bani Israel, tidak enggan dari menimba ilmu kepada orang yang derajatnya di bawah dia. Seperti ini orang yang baik, tidak menyombongkan dengan ilmunya dan selalu merasa kurang dengan ilmu. adalah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan beliau adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Namun ketika beliau mendengar ada satu hadis dimiliki oleh salah seorang sahabat yang dia belum pernah mendengar hadis tadi, maka dia pun membeli seekor unta. Kemudian dia pun melakukan perjalanan 1 bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis dari sahabat tersebut. Meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kelezatan hidup. Karena orang yang mencintai ilmu jauh lebih senang dengan ilmu daripada orang yang ya, mereka senang dengan hal-hal yang lainnya. Para pecinta ilmu ma'asyiral muslimin, cintanya mereka kepada ilmu ya, terkadang menjadikan istri-istri mereka cemburu. Terkadang menjadikan istri-istri mereka cemburu. Satu saat ya, ketika ada seorang mengatakan kepada saudarinya, "Wahai saudariku, kamu hidupnya enak, hidup dengan di bawah ya, hidup menjadi istri seorang yang alim." Kata dia, "Sungguh, kalaulah suami saya ini nikah lagi lebih ringan daripada ya dengan buku-buku yang dia miliki." Artinya dia sangat cemburu dengan buku-buku yang dia miliki. Seolah-olah ketika dia sudah membaca buku sudah lupa dengan yang lainnya. Seolah-olah seperti itu. Seolah-olah seperti itu. Ada seorang alim, dia dililit oleh hutang. Di samping itu juga sebagai seorang alim dia juga dituntut untuk berbaur dengan masyarakat yang terkadang mereka menyampaikan pertanyaan demi pertanyaan. Dia dibebani oleh utang, dia juga dibebani oleh pertanyaan harus dijawab. Pada suatu hari, orang alim ini mencari jawaban dari pertanyaan yang dikemukakan kepadanya dan dia menemukan jawabannya. Saking senangnya dia menemukan jawaban dari pertanyaan, dia pun berjingkrak. Istrinya pun senang, dikira bahwa ada rezeki sehingga utangnya terbayar. Dia bertanya, "Wahai suami, apakah sudah ada uang sehingga utang kita terbayar?" Kata suaminya, "Ya, saya berjingkrak karena saya ditanya satu permasalahan, kemudian saya cari, kemudian saya dapatkan jawabannya. Adapun utang masih utuh, belum terbayar." Maka istrinya senang tapi sedih. Senang suaminya mendapatkan jawaban dari pertanyaan, sedih karena utangnya masih ya belum terbayar. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasalam menampakkan rasa butuhnya kepada Nabi Khidir. Nabi Musa mengatakan, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda?" Apakah saya boleh mengikuti kamu agar kamu mengajari aku sesuatu yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu dari kebaikan? Jadi seorang penimba ilmu itu merasa butuh kepada orang yang berilmu. Perasaan butuh inilah yang diantara yang menjadikan seorang mendapatkan ilmu. Makanya kata Mujahid Ibn Jabal Al-Makki, "La yatlubul ilma mustahin wala mustakbir." Tidak akan bisa mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Mau duduk di majelis malu. Ya. Padahal tidak ada sesuatu yang butuh seorang punya sifat malu di sini. Orang duduk di majelis mendengarkan kebaikan. Ya. Demikian pula tidak akan dapat ilmu orang yang sombong. Dia merasa sudah ngerti segala-galanya, padahal masih terlalu banyak ilmu yang belum dia ketahui. Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah, beliau pernah membaca kitab sampai 20 ribu jilid. Berarti luar biasa pengetahuannya. Namun sudah demikian, ketika beliau sudah sepuh dan sudah punya cucu, ada satu bidang ilmu yang belum dia dapatkan, belum dia timba, dia pun tidak malu berangkat dengan cucunya menimba ilmu dari seorang syekh. Yang namanya ilmu itu dicari. Yang namanya ilmu tidak ujuk-ujuk datang sendiri. Semua kita terlahir dalam keadaan bodoh, enggak ngerti apa-apa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apapun. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang jangan pernah merasa puas dengan ilmu. Karena seberapapun ilmu yang dia dapatkan, masih terlalu banyak ilmu yang belum dia timbah. Contohlah Nabi Musa, seorang nabi yang mulia, seorang rasul yang terbesar di tengah-tengah umatnya. Namun dia tidak malu untuk menimba ilmu dari orang yang di bawahnya. Seperti ini yang diajarkan oleh orang-orang salih. Dan seorang tidak akan menjadi ahli hadis sampai dia itu mau menimba ilmu dari orang yang lebih senior dari dia. Menimba ilmu dengan orang yang sepadan dengan dia, bahkan dia menimba ilmu dari orang yang justru itu muridnya atau orang yang di bawah dia. Dan sebenarnya ma'asyiral muslimin, para guru, para asatid, para masyayikh, hendaknya mereka berterima kasih pula kepada para murid mereka. Berapa banyak dengan sebab mereka, para masyayikh, para guru, para asatid, mendapatkan ilmu. Dari pertanyaan yang diajukan, yang tadinya dia gak ngerti apa-apa, kemudian dia mencari jawabannya. Ya, kemudian dia mendapatkannya. Yang tadinya dia tidak tahu menjadi tahu gara-gara ditanya oleh muridnya. Sehingga sebagaimana seorang murid berterima kasih pada gurunya, seorang guru pun ya berterima kasih pada muridnya. Seperti itu barakallahu fikum. Kemudian Nabi Khidir mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa bersabar dengan saya. Karena ilmu yang ada pada Nabi Khidir ini khusus Allah berikan kepada dia, yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Dan ilmu yang akan nanti disampaikan oleh Khidir ini ya tidak sama dengan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa. Kata Nabi Musa, insya Allah engkau akan dapatkan saya bersabar mengikuti kamu. Kemudian kata Nabi Khidir, kalau kamu mengikuti saya, tolong kamu jangan tanya kepada saya sesuatu sampai saya sendiri yang menjelaskannya. Jangan menanyakan kepada saya apapun yang saya lakukan sampai saya sendiri yang mengkhabarkannya. Kemudian keduanya berjalan di tepi pantai. Keduanya pun naik di atas perahu. Ketika mereka berada di atas perahu, di ujung dari perahu ada seekor burung, kemudian minum dari air laut, kemudian naik lagi. Khidir mengatakan, wahai Musa, ilmu saya dengan ilmu kamu dibanding dengan ilmunya Allah ibarat air laut yang diminum oleh burung ini. Berapa yang terminum dan berapa yang tersisa. Artinya ilmu kita enggak ada apa-apanya dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berdua naik perahu dalam keadaan digratiskan, karena ternyata ya nahkodanya tahu bahwa ini Khidir. Namun ternyata di tengah laut Nabi Khidir justru mengambil satu papan dari papan perahu tersebut, sehingga perahu tadi menjadi jelek dan bisa menyebabkan apa? Ya, tenggelam. Nabi Musa mengatakan, loh, kita naik perahu orang yang kita digratisi, kenapa kok kamu malah apa? Mengambil salah satu dari papanya, kamu rusak sehingga perahu tadi menjadi jelek dan bisa menenggelamkan apa? Orang yang menaikinya. Nanti akan dijawab oleh Khidir bahwa ya, perahu-perahu yang diambili oleh Nabi Khidir papannya sehingga jelek, ini perahu-perahunya orang miskin yang bekerja di laut, dan di belakang mereka ada raja yang zalim yang merampas semua perahu-perahu yang masih bagus. Maka Nabi Khidir ingin agar perahu-perahu ini tidak dirampas dengan cara apa? Dirusak sebagiannya. Sehingga dalam kaidah fikih, melakukan kejelekan yang sedikit demi terhindar dari kejelekan yang banyak diperbolehkan. Melakukan kejelekan yang sedikit demi terhindar dari kejelekan yang lebih besar dibolehkan. Mengambil papan dari perahu ini kan jelek, menjadikan perahu tadi jelek kemudian bisa mengakibatkan tenggelam. Namun itu lebih ringan daripada ya kalau perahu tadi bagus dirampas oleh raja yang zalim, sementara raja tadi sudah mengintai di belakangnya. Disebutkan oleh Nabi Khidir, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Adapun perahu-perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Jadi orang miskin masih punya kerjaan, masih punya perahu. Namun dari hasil tangkapannya belum mencukupi. Sehingga sebagian ulama membedakan antara fakir dan miskin. Bedanya apa sih fakir dan miskin? Fakir miskin itu adalah kata majemuk. Ya, kalau dalam bahasa Arab kata majemuk. Namun dalam konteks bahasa Arab, kata fakir dan miskin kalau digabungkan punya arti yang berbeda. Orang fakir adalah orang yang tidak punya pekerjaan tetap dan tidak punya penghasilan yang mencukupi kebutuhannya. Ini orang fakir. Kalau orang miskin punya kerjaan tetap, namun dari hasilnya belum mencukupi kebutuhannya. Jadi bedanya itu dari sisi, kalau orang fakir tidak punya kerjaan tetap dan tidak ada sesuatu untuk mencukupi kebutuhannya, sedangkan orang miskin ya punya kerjaan tetap tapi hasilnya belum mencukupi. Lihat, ammas safinatu fakanat bimasakina ya'maluna fil bahri. Adapun perahu-perahu itu yang diambili papannya oleh Nabi Khidir, kata Nabi Khidir, itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Orang miskin masih punya perahu, masih punya pekerjaan tetap, namun dari hasil pekerjaannya belum mencukupi kebutuhannya. Maka Nabi Khidir menegur, bukankah saya sudah mengatakan, kalau kamu ingin belajar dari saya, tolong kamu jangan menanyakan apapun sampai saya sendiri yang menghabarkannya. Kata Nabi Musa, tolong maafkan saya karena saya lupa ya. Dan tolong jangan dipersulit saya untuk bisa menimba ilmu dari kamu. Yang namanya orang lupa ya, tidak ada tuntutan hukum, kecuali kalau terkait dengan harta manusia baru ada tuntutan hukum. Orang misalnya dilupa, tadi asar belum sholat, saking sibuknya baru ingat sekarang ini. Dia tidak berdosa, maka ketika dia ingat sekarang, maka dia sholat sekarang. Seorang dia keluar dari masjid, ya. Seorang dia keluar misalnya, atau masuk dalam masjid. Dia sholat dalam keadaan dilupa, belum berwudu. dia tidak dosa, tapi ketika dia ingat bahwa dia belum berwudu, maka dia harus mengulangi apa? Salatnya. Dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Makanya Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, yang menyebutkan tentang Allah memaafkan dari umat ini sesuatu yang dikerjakan karena lupa. Innallaha tajawazali an umatil khata wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku karena aku apa-apa yang dilakukan tanpa sengaja, apa-apa yang dikerjakan karena lupa, dan apa-apa yang dikerjakan karena dipaksa. Seorang misalnya dia melempar anjing, kemudian ternyata batunya memantul mengenai orang sampai luka. Dia tidak berdosa karena dia tidak sengaja. Namun karena ini kaitan dengan manusia, dia ya dibereskan urusannya dengan manusia. Namun dengan Allah dia tidak berdosa. Seorang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu, kalau tidak dia dibunuh, maka ya tidak ada tuntutan hukum bagi dia. Kalau ada orang misalnya mengatakan atau diancam, kalau kamu tidak menceraikan istri kamu, akan saya bunuh kamu. Mun orang tadi mengatakan bahwa istri saya sudah saya cerai karena dipaksa, maka menurut hukum agama belum jatuh cerai. Ya, karena perceraian tadi ya keluar bukan atas keinginan pribadi, namun karena unsur apa? Pemaksaan. Sehingga secara hukum agama tidak jatuh cerai. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Ketika keduanya melihat ada seorang pemuda atau anak kecil, Khidir ini malah ya memukul kepala anak itu dengan batu sampai mati. Nabi Musa ingkar, loh, anaknya enggak salah, kenapa kau bunuh? Padahal ini ya dalam ilmunya Allah, Allah tahu bahwa anak ini kalau nanti besar akan menjadi anak yang jahat, sementara bapak dan ibunya seorang mukmin yang salih. Ya mukmin yang salih, Allah ingin menggantikan ya bagi mereka berdua anak yang lebih sayang dan lebih manfaat. Jadi Nabi Khidir melakukan seperti itu karena perintah dari Allah. Yang dalam ilmunya Nabi Musa, oh, masa ada anak kecil dibunuh, anak yang tidak berdosa. Sementara pada ilmunya Khidir, bahwa ini adalah perintah dari Allah, yang anak ini seandainya tumbuh dewasa menjadikan orang tuanya itu kerepotan, ya, menjadikan orang tuanya itu ya sesat, menjadikan orang tuanya kafir, maka Allah berkehendak untuk menggantikan bagi kedua orang tuanya anak yang baik, anak yang saleh. Maka Nabi Khidir pun menegur, bukankah saya sudah mengatakan ya, jangan bertanya kepada saya sesuatu yang saya lakukan sampai saya sendiri yang menghabarkan. Kata Nabi Musa, sudah, kalau saya bertanya lagi setelah ini ya, tolong kamu boleh melarang saya untuk mengikuti ya kamu. Kenapa? Orang sudah berkali-kali, kan orang malu ya kan, ditegur ya kan. Kemudian keduanya lewat di sebuah kota sebagai tamu. Kemudian mereka meminta untuk dijamu, ternyata tidak ada seorang pun yang menjamu. Tidak ada seorang pun yang menjamu. Di saat seperti itu, di tengah kota tadi ada sebuah rumah yang temboknya sudah miring dan hampir roboh. Maka Nabi Musa dan Nabi Khidir memperbaiki ya rumah tersebut. Maka Musa mengatakan, kalau kamu mau, kamu minta upah. Kamu sudah bekerja merenovasi rumah ini. Kata Nabi Khidir, disinilah kita berpisah. Karena Musa sendiri yang bersyarat kalau sekali lagi ya mengomentari perbuatan apa? Khidir, ya sudah. Disitulah perpisahan. Di sini masyiral muslimin rahimakumullah, kalau ada yang bertanya, kenapa keduanya kok meminta jamuan? Apa boleh minta-minta pada orang? Jawabannya, Nabi Musa dan Nabi Khidir meminta sesuatu yang haknya. Karena yang namanya tamu punya hak untuk dijamu. Makanya ulama mengatakan kalau ada tamu kemudian tidak dijamu, sementara orang yang ditamui punya sesuatu untuk menjamu, maka boleh bagi tamu untuk mengambil tanpa izin sesuatu yang cukup menjadi apa? Haknya. Dan ini tidak masuk pada pasal pencurian aslinya. Karena seorang tamu tadi mengambil apa? Haknya. Ya. Mengambil haknya. Kata sebagian ulama, sejelek-jelek kampung adalah kampung di mana di situ ada tamu, kemudian mereka tidak dimuliakan. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Ibrahim yang didatangi oleh tamu-tamu yang sebenarnya mereka adalah malaikat yang menjelma manusia. Nabi Ibrahim ketika didatangi oleh tamu-tamu ini, Nabi Ibrahim menyapa mereka dengan salam. Kemudian dengan cepatnya Ibrahim ya ke belakang ya menyembelih anak sapi yang gemuk, kemudian dibakar, kemudian dihidangkan kepada tamunya. Jadi memuliakan tamu adalah akhlaknya para nabi dan para rasul. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika akan menyuguhkan suguhan kepada tamunya, Nabi Ibrahim keluarnya dengan diam-diam. Dan ini adat. Karena misalnya Anda didatangi oleh tamu atau kedatangan tamu, kemudian di rumah Anda tidak ada apa-apa misalnya, kemudian Anda mengatakan, tolong tunggu sebentar ya, saya mau membelikan soto untuk kamu. Ini kurang etis ya seperti ini. Artinya keluarnya diam-diam, gak usah ketara. Itu diantara adabnya ya. Nabi Ibrahim tidak tanggung-tanggung menyembelih anak sapi yang gemuk, kemudian dihidangkan seraya mengatakan, ala ta'kulun. Seorang yang ditamui ketika menghidangkan makanan sebaiknya mempersilahkan tamunya untuk makan. Walaupun secara hukum kalau ada tamu kemudian ya, tamu tadi sudah dihidangkan walaupun belum dipersilahkan, secara hukum sudah boleh apa? Dimakan. Karena perizinan itu ada dua macam, tersirat dan tersurat. Ketika ada tamu kemudian dihidangkan makanan walaupun belum dipersilahkan, itu artinya silahkan Anda apa? Menyantap. Tapi wallahu ta'ala alam ya, akan lebih baik kalau tamu tadi bersabar sampai dipersilahkan. Sampai dipersilahkan. Sehingga tidak ya dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang mungkin tidak baik oleh sebagian orang. Orang belum dipersilahkan masa sudah makan. Padahal secara hukum sudah boleh. Ya, karena maksud dari orang tadi menghidangkan apa? Ya, maksudnya adalah silahkan. Silakan disantap. Di sini masyiral ahibah rahimakumullah, Nabi Musa dan Nabi Khidir, mereka sebagai tamu yang semestinya dijamu oleh penduduk kota tersebut, namun mereka tidak mau menjamu. Namun meskipun mereka diperlakukan jelek oleh penduduk kampung ya atau kota tersebut, ketika mereka melihat ada rumah yang roboh, jiwa kasih sayang mereka tergerak untuk merenovasinya. Tidak ada dendam pada diri mereka. Tidak ada pada diri mereka ucapan untuk apa saya atau kami, ya, memperbaiki rumah orang-orang yang pelit kepada kami. Tidak ada. Yang namanya para nabi dan para rasul orangnya itu pemaaf. Tidak ada pada diri mereka dendam. Meskipun mereka disakiti oleh penduduk kampung tersebut dengan tidak diberi haknya, namun tidak menjadikan mereka kemudian dendam sehingga ya tidak memberikan belas kasihan pada orang yang miskin. Ternyata rumah yang mereka renovasi tersebut ditegakkan kembali dindingnya sehingga menjadi rumah yang bagus, ternyata milik dua anak yatim. Yang dua anak yatim tadi gak ngerti kalau di bawah dari rumah ini simpanan emas dan perak, harta yang banyak milik orang tuanya, yang nanti Allah akan beri petunjuk mereka berdua kalau di situ ada simpanan dari orang tuanya terus sudah dewasa. Sementara bapak dari kedua anak yatim ini ya adalah bapak yang solih. Makanya ulama mengatakan orang yang solih anak keturunannya dijaga oleh Allah. Orang yang solih anak keturunannya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkehendak dua anak yatim yang tinggal di kota tadi, yang rumahnya tadinya sudah doyong, kemudian direnovasi oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir, Allah berkehendak nanti kalau mereka dewasa, Allah beri petunjuk bahwa di bawah rumah tadi ada perbendaharaan harta mereka, warisan dari orang tua. Karena mereka masih kecil, anak-anak yatim, sehingga belum bisa ya menggunakan harta dengan baik, maka Allah masih simpankan di bawah ya rumah mereka. Allah belum beritahu mereka sampai nanti ketika sudah dewasa dan mereka bisa menggunakan harta dengan benar, Allah beri petunjuk ya bahwa di bawah rumah mereka ada ya simpanan warisan dari orang tua. Disebutkan dalam ayat, wa kana abuhuma shaliha, dan adalah bapak dari kedua anak yatim tadi adalah bapak yang saleh. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah tadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama di antaranya melancong untuk menimba ilmu. Sebagian orang menghabiskan hartanya hanya sekedar untuk plesir, untuk sekedar cuci mata, sekedar untuk apa? Ya, mencari hiburan sesaat. Di sana ada pelancongan yang sangat bermanfaat. Kita mengeluarkan harta, meninggalkan kampung halaman, menimba ilmu. Ya. Sehingga apa yang kita keluarkan dari harta tidak sia-sia. Karena ilmu adalah simpanan yang sangat berharga, yang bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Saking manfaatnya ilmu, kata Al-Imam Syafi'i, menimba ilmu lebih utama daripada sholat tahajud. Kenapa? Karena sholat tahajud manfaatnya hanya untuk orang yang melakukannya, sementara ilmu manfaatnya untuk orang yang menimbanya dan untuk orang lain. Kemudian di antara faedah kisah tersebut, seorang mencari teman dalam perjalanan, dalam menimba ilmu dari para ulama. Karena teman bisa mengingatkan kita kalau kita lupa. Teman akan membantu kita di saat kita membutuhkan. Teman dalam menimba ilmu sangat penting. Karena keberadaan teman tadi terkadang bisa menjadi sebab seorang itu hajat dan keperluannya ya tercukupi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara faedahnya, bolehnya seorang melakukan madarat yang kecil untuk terhindar dari madarat yang lebih besar. Kalau misalnya ada seorang hartanya mau dirampok, kemudian dia mengatakan kepada perampok, tulung, jangan dirampok semuanya, ini ambil sebagian, sebagian sisakan, boleh atau tidak? Padahal Anda memberikan ya harta kepada perampok kan madarat, tapi itu lebih ringan daripada hartanya kamu diambil semuanya, ya. Itu lebih ringan daripada harta kamu diambil semuanya. Walaupun seandainya Anda mempertahankan harta Anda, kemudian Anda terbunuh, Anda mati syahid. Kalau ada seorang ingin merampok harta Anda, kemudian Anda mempertahankan diri, kemudian terjadi perkelahian, kemudian Anda terbunuh, Anda mati syahid. InsyaAllah kita lanjutkan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.